cita-cita mengejar kehidupanmu. Semahu jiwa tinggalkan keraguan, akan menyiksa bersama tangan menggapai semua untuk kau. Hanya tinggal kau mengisi ruang kosong takdir kita, mencorak ilham di mindamu. Mencorak ilham.